Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala al-muallif Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, sampai sini ya, sampai ajma'in amma ba'du. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau ajma'in semuanya, amma ba'du. Sampai sini kita baca syarahnya dulu. Si Ahmad mana Ahmad? Hah? Tadi udah datang sini enggak? Kenapa masih sakit lagi dia? Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Amar, Amar. Qawluhu ajma'in fala naqtasiru 'ala al-ali fa idza dhukira al-alu faqad yadkhulu fihi as-sahabatu li'annahu yaqulu al-alu bi ma'na al-atba'i min al-qarabati wa ghayrihim. Amma idza dhukira al-alu wal ashabu saral al lahum ma'nan wal ashabu lahum ma'nan wa nahnu la nabu fil qarabati wal ali wa najfu fi haqqi sahabati fa fi'li shi'ati bal innana nu'minu bi fadli jami'i wa na'tarifu enggak ada alnya, min? Min qarabatir rusuli wa min ghairihim min jami'il mu'minina la nufarriqu bainahum fi dhalika wa innama hadha fi'lu syi'ati alladhina hum a'da'u lil islami wal muslimina. Baik. Ada unul Islam wal muslimin. 6. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, mengenai selawat kepada segenap keluarga dan sahabatnya Nabi semua, jazakallahu khairan. Hangat ya? Ah, iya. Kok ini enggak ya? Oh iya, kacanya double ya. Nah, kalau Shomul yang bikin panas juga langsung. Emang dendam dia sama anak kayaknya. Jadi panas banget. Dendam dia sama anak. Gak tahu kenapa. Salah anak apa mul. Iqala Syekh Hafidhullah Ta'ala wa qawluhu ajma'in fala naqtasiru alal ali. Ya, kita tidak hanya cukup dengan berselawat kepada Nabi dan keluarganya saja. Fa idza dzukira al-alu faqat yadkhulu fihim as-sahabatu. Nah, memang kalau disebutkan al saja, alu ya wa ala alihi gitu. Misalkan kita berselawat kepada Nabi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Sudah begitu saja, maka ini masuk juga ke dalam cakupan al ini keluarga adalah sahabat. Li annahu yakunu al-alu bi ma'na al-atba'i. Karena al-alu itu maknanya juga bisa atba'. Yaitu pengikut, sebagaimana alu Fir'aun di Al-Quran. Itu bukan keluarga Fir'aun saja, tetapi pengikutnya Fir'aun. Minal qarabati wa ghairihim. Yaitu al-alu ini kalau disebutkan saja al, itu bisa sahabat juga. Itu bisa pengikut, apakah itu dari kalangan kerabat atau yang lainnya. Amma idza dzukira al-alu wal ashabu. Namun apabila al-alu wal ashabu disebutkan secara bersamaan, ya, maka sara al-alu lahum ma'nan, maka al memiliki makna tersendiri untuk mereka. yaitu keluarga Nabi. Keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim, istri-istri Nabi. Ya, kemudian wal ashabu lahum ma'nan, maka jadilah juga sahabat punya makna tersendiri, yaitu yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Wa nahnu la naghlu fil qarabati wal ali. Nah, kita tidak berlebihan terhadap kerabat Nabi dan keluarga Nabi sebagaimana kaum Syiah Rafidah. Kita tidak berlebihan. Ya, Syiah Rafidah berlebihan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun cuma tidak semua keluarga Nabi. Mereka mengeluarkan istri-istri Nabi. Ya, selain ibunda Khadijah. Kemudian wa najfu fi haqqi sahabati. Kemudian kita kurang ajar terhadap sahabat. Ya, kafi'il syi'ati, sebagaimana kalangan Syiah. Syiah Rafidah itu hanya mengkhususkan penghormatan kepada keluarga Nabi, namun mengeluarkan istri-istri Nabi dan kurang ajar terhadap para sahabat yang lainnya. Bahkan mereka mengkafirkannya. Bal innana nu'minu bi fadlil jami'i. Bahkan kita juga mengimani akan keutamaan semua para sahabat. Semua. Ya, kita tidak seperti kalangan Syiah yang berlebihan terhadap ya, keluarga Nabi. Atau tidak seperti kalangan Khawarij yang kurang ajar terhadap keluarga Nabi. Yang mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, adik sepupu Nabi, menantu Nabi, keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim. Atau dari kalangan Nawasib, Nasibah. Nasibah yang memusuhi keluarga Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Wa na'tarifu bifadlil jami'i. Nah, kita mengakui keutamaan semua para sahabat. Min qarabati rasuli wa min ghairihim. Apakah itu dari kalangan kerabat Nabi atau yang lainnya. Itu pokoknya semua sahabat Nabi kita akui keutamaan mereka. Min jami'il mu'minin. Dari kalangan semua kaum mu'minin. La nufarriqu bainahum fi dzalik. Kita tidak membedakan mereka dalam hal ini. Artinya tidak membedakan, kita akui keutamaannya. Namun mengenai hak Ahlul Bait ada kelebihan khusus yang Nabi SAW mengamanatkan kepada kita, ya, kehormatan Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait yang adalah Sunni berislam, maka dia memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kita mencintai mereka karena kekerabatan mereka kepada Nabi SAW. Nah, ini ya, kalau Ahlul Bait punya kedudukan khusus di hati kaum muslimin. Nah, namun para sahabat juga memiliki kedudukan khusus di kalangan kaum muslimin. Bisa dipahami antum sini? Ya. Innama hada fi'lu syi'ati. Namun yang membeda-bedakan hal ini adalah perbuatannya orang-orang Syiah, alladzina hum a'da, yang mereka adalah musuh-musuh lil islami wal muslimin. Musuh Islam dan kaum muslimin. Mereka musuh sebenarnya. Ya, musuh hakikatnya. Di samping musuh-musuh Islam dari kalangan kafir, liberal, ya, kemudian dari kalangan kejawen, ya, kemudian dari kalangan Islam Nusantara, Syiah, itu adalah musuh-musuh Islam. Kemudian Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullah taala berkata, "Fa hadza kitabun jammul fawaidi wa badiul faraidi." Yantafi'u bihi man arada Allah wad-daral akhirata. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, ini adalah kitab, ya, jammul fawaid, jammu yang penuh dengan faedah-faedah, badi'ul faraid yang badi', yang dia bagus, al-faraid yang bagus tiada tara, yantafi'u bihi yang akan bermanfaat bagi siapa saja, man aradallaha, yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, waddara al-akhirah, dan mengharapkan, ya, kehidupan akhirat. Ya, artinya dia mengharapkan surga. Nah, ini adalah kitab yang bermanfaat. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Akbar. Ri, dia mudhaf, ya. Dia mudhaf, maka isim tafdil, ya, yang dengan wazan fiil, kalau dia jadi mudhaf, walaupun dia mamnu' minasharaf, maka boleh dikasroh. Terus? Ma'u bi ahammi syai'in wa huwa al-aqidatu yantafi'u bihi ay bihadha kitabi man aradallaha wad-dara al-akhirata li'annahu yatadhammanu al-i'tiqada as-salima wal manhajal qawima al-ma'khudu min kitabi wa sunnati wa huwa yantafi'u bihi al-mu'minu alladhi yusallimu bihi qasdahu wa niyatahu alladhi yaslamu bihi qasduhu. Qasdu itu fa'il dari yaslam, ya. Qasduhu wa niyatuhu lillahi azza wa jalla. Terus amma mayuridil hawa ini mannya bukan man syartiyah. Ya, ini man apa? Man mausulah. Maknanya apa? Alladhi. Kalau tadi antum sukunin, antum pikir dia majzum dengan man syartiyah. Ini bukan man syartiyah. Man mausulah. Nah. Jadi takdirnya amma alladhi yuridul hawa. Nah, tahu gitu. Terus wala yuridul akhirata wa innama yuridu wajha nafsihi wa hawahu wa yuridu ru'ya wa yarkabu ra'sahu minal farqi adall minal firaqi adallati allati la turidu al aqidata as salimata fa innahu la yantafi'u bihadzal kitabi. Nah, hasbuk, cukup. Berikutnya kata syekh, fa hadza kitabun. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, fahada kitabun, ya, fahada kitabun hada isyaratun li hadhihi risalah. Maka ini adalah isyarat bagi risalah ini, yaitu risalah ayat tajridut tauhid al-mufid. Itu risalah yang ditulis oleh al-muallif al-Maqrizi rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, jammul fawaid. Inilah kitabun jammul fawaid yang penuh jammu, ya, jammun adalah yang penuh, yang penghimpun, yang menghimpun, yang penuh, yang menghimpun. Makanya kitab itu dinamakan kitab. Kenapa? Karena makna kitab adalah al-jammu wad-dammu, dia menghimpun, mengumpulkan. Maka ini adalah kitab yang jammul fawaidi, yang penuh menghimpun faedah-faedah, segala faedah. Yakni katsiral fawaidi, yaitu banyak faedah. Wahuwa kadzalik. Nah, ini memang demikian. Ya, ini bukannya Syekh Al-Maqrizi rahimahullah taala merekomendasi mentasdiah buku beliau sendiri, yaitu Tajrid At-Tauhid ini. Bukan beliau berbangga-bangga merekomendasikan buku beliau sendiri. Memang kenyataannya demikian. Ya, terlebih lagi pada saat itu sebelum beliau tidak ada para ulama yang menulis secara khusus tentang tauhid uluhiyah dalam satu kitab mustaqil tersendiri. Enggak ada. Karena dahulu konsentrasi para ulama salaf ketika memuat, menulis kitab-kitab akidah itu terkonsentrasi kepada bantahan penyimpangan akidah saat itu. Penyimpangan akidah saat itu paling banyak dalam bab al-asma wa sifat, dalam bab bantahan terhadap ahlul kalam, bantahan terhadap manatikah, zanadikah, batiniyah, jahmiyah, qadariyah, jabariyah, ya, mu'tazilah, asyairah, Maturidiyah, Kullabiyah, ya, atau Khawarij, yang Murji'ah, yang semisal dengan itu. Karena penyimpangan terdahulu demikian. Nah, adapun ya Kuburiyun, kemudian ya, yang bertawasul dengan Amwat, ya, itu waktu saat itu belum hadir. Ataupun kalau ada, sedikit kasusnya. Nah, sehingga para ulama dahulu membantah kitab-kitab akidahnya yang kita kenal, semisal Ibn Abi Daud dengan Ha'iyahnya, ya, kemudian Ibn Khuzaimah dengan Kitab Tauhidnya, kemudian Al Imam Ahmad dengan Usul Sunnah, Al Muzani dengan Syarh Sunnah, Al Humaini dengan Usul Sunnah, Barbahari dengan Syarh Sunnah, ya, para ulama dahulu menulis Abu Ja'far dengan akidah yang dikenal akidah At-Tahawiyah. Para ulama konsentrasinya pada masalah al-asma wa sifat. Nah, baru sebelum masa al-Maqrizi rahimahullah taala mulai penyimpangan terkait perkara uluhiyah. Orang-orang sudah beristighosah, beristianah, beristiadah, bertawasul dengan amwat, dan segala penyimpangan-penyimpangan akidah yang dahulu ada di kalangan musyrikin. dan belum ada yang menulis kitab secara terperinci khusus. Ya, ada pun Ibnu Qayyim menulis kitab Kitabut Tauhid, afwan, bukan Ibnu Qayyim, murid beliau, Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis kitab Kitabut Tauhid. Ibnu Mandah menulis kitab Kitabut Tauhid. Tadi Ibnu Khuzaimah kitab Kitabut Tauhid. Terlebih lagi Ibnu Khuzaimah itu hampir-hampir tidak ada beliau menyinggung masalah uluhiyah. Ya. Nah, ini enggak berbicara uluhiyah khusus. Nah, di masa beliau sudah, beliau berbicara masalah uluhiyah. Nah, beliau di sini bukan merekomendasi kitab beliau sendiri, tetapi ingin menarik perhatian orang-orang, ini baca ini. Masalah-masalah kalian ini di sini sumber solusinya. Belum ada. Waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum hadir, As-Sunani belum hadir, ya, belum ada yang berbicara tentang tauhid uluhiyah. Mana sekarang? Karena fi ahammi syai'in. Karena kitab ini ya membahas sesuatu yang paling urgen. Ya, wa huwa al-aqidah, yaitu perkara akidah, paling urgen. Ya, paling urgen. Ya, yang gimana semua ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali di atas asas tauhid. Ya, di atas asas tauhid. Yantafi'u bihi, maka akan memberikan manfaat ai bihadzal kitab, dengan kitab ini. Siapa itu? Man aradallaha wa daral akhirata, yaitu yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, perjumpaan dengan Allah dan negeri akhirat. Li annahu yatadammanu al-i'tiqada as-salimah, karena buku ini mencakup keyakinan yang salim, keyakinan yang lurus. Nah, ini penting sekali. Di akhirat kita butuh i'tiqad yang salim. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, yang tidak bermanfaat sedikit pun harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan qalbun yang salim. Apa qalbun yang salim? Yang selamat minasyirik, yang selamat dari kesyirikan, yaitu yang akidahnya yang salimah. Nah, ini penting sekali. Kemudian wal manhajal qawim, dan manhaj yang qawim, yang lurus. Manhaj yang lurus tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan akidah yang lurus. Mana ada orang manhaj yang lurus, akidahnya rusak. Maka itu manhajnya bukan lurus. Hancur lebur, berantakan. Gak bisa. Manhaj yang lurus mesti dibangun di atas akidah yang lurus. Bisa dipahami sini, ya? Al-ma'khud min al-kitabi wa sunnah, yang kandungan buku ini diambil dari Al-Quran dan sunnah. Wa huwa yantafi'u bihi al-mu'minu, maka kaum mukmin akan mengambil manfaat dari buku ini. Alladhi yaslamu bihi qasduhu wa niyatuhu lillahi azza wa jalla, yang selamat ya tujuan dia dan niat dia kepada Allah Ta'ala azza wa jalla. Amma man yuridul hawa, adapun orang yang menginginkan hawa nafsu, wala yuridul akhirata, dia enggak pengen akhirat, wa inna ma yuridu raghbata nafsihi wa hawahu, dia cuma pengen raghbata nafsi, selera diri dia sendiri, sekehendak dia sendiri, wa hawahu, dia cuma pengen ya, hawa nafsu dia aja, yuridu ra'yahu, dia cuma pengen mengedepankan pendapat dia saja, wa yarkabu ra'sa. Apa maksudnya yarkabu ra'sa? Raqiba yarkabu apa artinya? Mengendarai kepalanya begitu. Hah? Mengendari kepalanya, ini bukan, ini ungkapan orang Arab. Orang Arab ini kalau mengatakan rokiba apa yarkabu ra'sah, maknanya yaf'alu ma yasha min ghairi tafkir. Yaf'alu ma yasha min ghairi tafkir. Ini maknanya. Yarkabu ra'sah. Apa itu bahasa Indonesianya? Itu dia mau melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa mikir-mikir. Hakikatnya. Bisa dipahami. Dia mau, dia bebas melakukan apa saja, apa yang diinginkan, tanpa pikir panjang. Ini makna yarkabu ra'sah, bukan mengendarai kepala dia. Jangan diterjemahkan letterlock, yarkabu, rokiba yarkabu, mengendarai, ra'sahu maf'ulun bi, artinya kepala. Mengendarai kepala dia, gimana? Main gendong-gendongan, gimana? Artinya dia bebas melakukan apa yang diinginkan tanpa banyak pikir panjang. ya minal firaqi ad-dalah, dari kalangan kelompok-kelompok yang sesat. Allati la turidu al-aqidata as-salimah, yang memang asasnya mereka tidak menginginkan akidah yang selamat. Wa innahu la yantafi'u bihadzal kitabi, maka mereka itulah yang tidak dapat mengambil manfaat dari kitab ini. Ya. Jadi kalau memang orang niatnya udah salah, dia belajar kitab ini sampai tamat sekalipun, itu tidak akan memperbaiki diri dia. Ada yang kayak begitu? Banyak. Ada orang yang belajar ke negeri Saudi Arabia. Ya, belajar ke Libya, diajarkan buku-buku akidah yang benar, yang lurus. Tetapi karena niatnya yang salah, tujuannya rusak, enggak bisa memberikan faedah, segala macam faedah yang ada di dalam kitab. Akhirnya dia tamat buku itu, nah tamat. Merubah enggak pola pikir dia, akidah dia tetap seperti semula, rusak. Kenapa? Karena niatnya, tujuannya salah. Niatnya, tujuannya salah. Akhirnya dia enggak bisa ngambil manfaat. Ini penting ya. Oh, Pak Ardi baru datang. Nanti bingung tuh terjemah Yarkabu Raksa. Ya, nanti dikasih tahu pas ngambil jaket. Kedinginan, Pak. Baik. Sekarang gantian tafadhol dibaca sini. Ya, Mirzam. Bal yuharrimuhullahu ilal intifa'i bihadzal kitab. Bal yuharrimu, lah, bukan mengharapkan. Ya, itu haruma. Haroma yahrimu. Maknanya adalah mana'ahu, mana'a. Berarti yahrimu. Haroma yahrimu. Iya, fa'ala yaf'ilu. Maknanya mana'a. Bukan mengharamkan. Ya, bukan harrama yuharrimu tahriman, bukan. Bal yahrimuhullahu minal intifa'i bihadzal kitabi wa ghayrihi. Bal la yantafi'u minal Qur'ani wassunnati. Fa hadzal kitabu 'ala manhajil Qur'ani ma'khudun minas sunnati. Alladzi la ya'taqidu ma fihi fa innahu yakunu khasiran la li'annahu kitabu fulanin. Aw kalamu fulanin bal li'annahu minal kitabi wa sunnati wa ala hidati salafi as-salihi wa manhaji salafi as-salihi man arada allaha mandarul akhirata amma ahlul ahwa'i wal firaku ad-dolati wa ahlul madhahibi al-munharifati. Bukan firaku, firak itu maktub ke ahwa. Jadi ahlul ahwa wa ahlul firaq. Akan. Amma ahlul ahwa'i wal firaqi dolati. Ah, atau boleh. Dia maktub ke ahlu ya. Wal firaqu ad-dolati. Nah, sahih. Terus. Amma ahlul ahwa'i wal firaqi dolati wa ahlul madhahibi. Wal firaqu ad-dolatu. Wal firaqu ad-dolatu wa ahlul madhahibi al-munharifati fahum la yantafi'una bihadzal kitabi wa la bighairihi falaisu ibratan idza rafaduhu wa katsirun min ahli syarri al yawma yantaquduna kadabat kutub at tauhidi wa kutub al aqidati wa yasifunaha bi tashaddudi wa yasifunaha bi rajmiyati ila akhirih. Walakin hadza la yadurru ahla al-haqqi abadan wala yurkhisu hadhihi al-aqidata inda ahli al-haqqi bal yaziduha sabatan. Nah. Baik. Sampai mana tadi Mirzam bacanya? Yaitu orang-orang yang enggak bisa ngambil manfaat dari buku ini. Bal yahrimuhumullah. Bahkan Allah mencegah dia minal intifa, dari mengambil manfaat bihadal kitabi wa ghairi, dari kitab ini tajrid at-tauhid maupun yang semisal kitab ini. Ada kalangan ahlul bid'ah sekolah di Saudi, beasiswa, dia cuma mau dapat beasiswa aja, mau dapat gelar, dia mau dapat gelar sekolah, belajar buku-buku akidah yang lurus, karena niatnya salah, ya, dia tetap bertahan dengan ya, kekhurafatan dia, kebid'ahan dia, penyimpangan dia. Dia niatnya salah, niatnya nggak mau ngambil manfaat. Ya, dia duduk dengerin aja, dia duduk mungkin isi soal ujian, udah pulang-pulang. Tidak ada yang membekas sedikit pun faedah dari kitab-kitab yang dipelajari. Seperti semula, bahkan lebih rusak lagi. Ada buahnya. Ya, na'udzubillah. Ini orang-orang yang Allah cegah dia dapat manfaat dari kitab yang dia pelajari. Hakikatnya memang dia punya keinginan enggak mau ngambil manfaat. Tetapi hakikatnya Allah yang mencegah dia. Ya, Allah yang mencegah. Ada orang yang memang enggak mau ngambil manfaat sedikit pun. Enggak mau ngambil manfaat. Gak mau ngambil manfaat, cuman mau duduk aja, bahkan mungkin mau nyelidiki, tapi karena Allah berkeinginan dia dapat manfaat, akhirnya dia dapat manfaat. Banyak seperti itu, banyak. Contoh Intel yang mau menyelidiki sebuah pengajian, bener nggak nih? Awalnya mau berbuat ya keburukan, berniat jahat, ternyata Allah inginkan dia kebaikan buat dia, akhirnya dia membenarkan, akhirnya dia malah mengambil manfaat dari situ. Ya, bisa dipahami sini ya. Baik, qala. Balayan tapi uminal Qur'an was sunnah, bahkan dia enggak bisa ngambil faedah dari Qur'an dan sunnah. Fadal kitabu ala manhajil Qur'an, maka kitab ini berjalan di atas manhajnya Al-Qur'an. Ma'khudun minas sunnah, diambil dari as-sunnah. Falladzi la ya'taqidu ma fihi fa innahu yakunu khasiran. Maka orang yang tidak meyakini apa yang terkandung di dalam kitab ini, yakunu khasiran. Maka dia menjadi orang yang rugi. La li'annahu kitabu fulanin. Bukan, kenapa rugi? Bukan karena ini kitab karangan si fulan, au kalamu fulanin, atau bukan karena ini ucapan si fulan, bukan. Bal li'annahu minal kitabi was sunnah. Namun karena isi kitab ini berasal dari kandungan Quran dan sunnah. Wa ala aqidati salafis saleh. Dan juga karena berada di atas akidah salafus saleh wa manhaj salafus saleh, dan di atas manhaj salafus saleh. Bisa dipahami sini ya. Kemudian kata penulis, yang mengambil faedah dari kitab ini adalah man naradallaha wad darul akhirah, itu yang mengharapkan Allah, yang menginginkan Allah, perjumpaan dengan Allah, keridhaan Allah dan negeri akhirat. Amma ahlul ahwa'i wal firaqu ad-dalatu, adapun ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, dan juga kelompok-kelompok yang sesat, wa ahlul madhahibil munharifah, dan ahlul madhab, orang-orang yang berjalan di atas madhab-madhab yang menyimpang, fahum la yantafi'una bihadzal kitabi wala bighairih, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan yang semisal dengan kitab ini. Falaisu ibratan idza rafaduhu, maka apabila mereka menolak kitab ini, falaisu ibratan, maka mereka bukan jadi patokan. Itu bukan jadi patokan kalau mereka menolak kitab ini. Wa katsirun min ahli syarri, dan kebanyakan dari para ya, orang-orang sesat, orang-orang yang buruk, ya, al-yauma, hari ini, yantaqiduna kutubat tauhid, mereka mengkritisi kitab-kitab tauhid, wa kutubal akidah, kitab-kitab akidah, wa yasifunaha bitasaddudi, bahkan mereka mensifati kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah sebagai kitab yang tasaddud, yang keras, ekstrim. Wayasifunaha birraja'iyyati, dan mereka mensifati kitab-kitab tauhid sebagai kitab yang raja'iyah, yaitu kitab-kitab yang kuno, berpikiran sempit, udah enggak zaman, ila akhirih, dan seterusnya dari apa yang mereka ucapkan. Lakin hadza la yadurru ahlal haqqi abadan, namun hal ini tidak memudaratkan ahlul haq sedikit. Ya, la yurkhisu hadhihi al-aqidata 'inda ahlil haq, ucapan mereka tidak mengurangi nilai akidah ini. Ya, nilai akidah ini yang diyakini oleh ahlul haq. Ya. Bal yaziduha sabatan. Bahkan hal ini akan menambahkan ya kekokohan, ketegaran. Baik. Kemudian kata Asy-Syaikh, samaituhu tajridat tauhid al-mufid. Tajridat tauhid al-mufid. Wallaha as'alu al-auna ala al-amali bihi bimannihi wa karamihi. Lihat di matan, Saya menamakan kitab ini dengan Tajrid At-Tauhid. Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Memurnikan Tauhid Al-Mufid yang akan memberikan faedah, manfaat. Wallaha, wallaha, jangan wallahu. Apa i'rabnya wallaha? Maf'ul bih muqaddam. Kenapa? Yaitu mimba bil hasr. Ini ada kaidah nahwu. Pokoknya yang sahar, yang normalnya itu di depan, kemudian dibelakangkan. Ini maka memberikan faedah. Nah, taqdimul maf'ul ala amirihi, ini maka memberikan faedah tufidu al hasra, memberikan faedah pembatasan. Jadi wallaha as'alu al auna, hanya kepada Allah dibatasi meminta, hanya pada Allah, enggak ada yang lain. As'alu al aun, aku memohon kepada Allah al auna, pertolongan alal amali bihi, dalam mengamalkan ya kitab yang ada di dalam sini, di dalam kitab ini ya, bimannihi, dengan karunianya, wa karamihi, dan dengan kemuliaannya. Nah, gantian sekarang. Fadal dibaca di sini ya. Siapa? Pak Adri. Nah, terus yakni takhlis at-tauhid min as-syawa'ib wa syirkiyat wal bid'ah. Wallahu as'alu al-auna 'ala al-amali bihi bimannihi. Aman. Faman kataba kitaban aw takallama bi kalamin min al-haqqi yajibu alayhi an yakuna awwalul mutamassilina lahu. Awwalul mutamassilina lahu. Mutamassilin, mimnya ada dua tuh Pak Adri. Mumtasilin. Wa illa yakunu mimman yaquluna ma la yaquluna. Fa yakunu man qutan wa mudan. Nah, ahsan. Qala rahimahu ta'ala, sammaitu Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Saya namakan buku ini dengan Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Apa itu Tajrid? Yakni takhlis. Harusnya ini takhlisan ya. Takhlisan ya. Maf'ul bih dari yakni. Cuman ini mungkin hasil transkrip ya dari ceramah Syekh. Mungkin biasanya ya. Ya, biasa transkrip dari ceramah Syekh. Ya, kemudian dari rekaman Syekh itulah yang ditulis. Ya. Ini mungkin Syekh membabil hikayah. Ya, Syekh menyebutkan takhlis ini membabil hikayah. Aslinya itu adalah takhlisan sebagai maf'ul bih dari yakni. Ya, apa itu tajrid? Takhlis, pemurnian. Ya, memurnikan. Jadi tajrid tauhid al-mufid memurnikan tauhid. Agar tauhid tersebut memurnikan ibadah hanya kepada Allah al-mufid, dengan tauhid tersebut akan memberikan faedah kepada hambanya. Ya, akan memberikan faedah kepada hambanya. Benar faedahnya. Lihat di kitab tauhid ya. Fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Kan begitu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibawakan ayat-ayat, hadis-hadis ya terkait tentang ya orang yang merealisasikan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, dan ayat-ayat atau hadis yang lainnya. Humul ladzina yastarqun wa la yaktawun wa la yaktabun. Mereka sekarang orang-orang 70 ribu orang yang dukhulul jannata bi ghairi hisabin wala adabin, yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Siapa ini? Yang merealisasikan tauhid. Humul ladzina yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang merealisasikan tauhid. Maka tauhid apabila direalisasikan mufid, akan memberikan faedah. Ya, faedah dunia dan akhirat. Di dunia dapat petunjuk, di akhirat dapat keamanan. Ya, kebahagiaan dunia akhirat. Qala. Yakni takhlisat tauhid minasyawaib. Apa maksudnya tajrid tauhid? Yaitu takhlisat tauhid, memurnikan tauhid minasyawaibi, dari syawaib. Syawaib itu kan amal-amal yang tercela, ya, amal-amal yang tercela, yang maksudnya di sini maksiat, wasyirkiyat, segala macam kesyirikan, wal bid'ah dan kebid'ahan. Loh kok masuk juga bid'ah dan syawaib, amal-amal maksiat? Iya, karena seorang bermaksiat, seorang yang melakukan kebid'ahan, maka menandakan imannya turun. Masih ingat kaidah para ulama, al-iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Ya, iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dari maksiat berkurang iman, berkurang tauhid. Oleh karena itulah kalau antum perhatikan ya, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memasukkan beberapa pasal yang di situ bukan menafikan tauhid, akan tetapi hal-hal yang dapat mengurangi ya nilai dari tauhid. Ya, karena kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbicara tentang tauhid secara umum. Ya, yang menyebabkan tauhid menjadi kuat, yang menyebabkan pembatal tauhid maupun yang mengurangi kadarnya. Mana lagi tadi? Wallaha, ingat ya, maf'ul muqaddam. Wallaha as'alu al-auna 'ala al-amali bihi bimannihi. Hanya kepada Allah lah aku, ya itu kalau diterjemahkan ya secara benar, hanya kepada Allah. Karena maf'ul ya muqaddam, ya maf'ul yang didahulukan itu yufidu al-hasr, memberikan faedah pembatasan. Maka kita artikan juga dengan al-hasr. Maka hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan alal amali, untuk mengamalkan ya bihi di kitab ini. Tuh lihat, beliau setelah nulis kitab beliau berdoa untuk mengamalkan. Nah, ini jadi beliau enggak cuma ngasih teori, tapi beliau bahkan yang pertama berdoa agar bisa mempraktekkan apa yang beliau katakan. Alim robani kayak begini. Ya, bimanihi, dengan karunia dari Allah. Nah, orang kalau beramal itu bukan karena kemampuan dia, tetapi juga karena karunia dari Allah. Enggak ada karena kemampuan dia. Kalau antum dilepas sama Allah, habis kita. Nabi aja berdoa tiap pagi agar jangan dilepas walau sekejap mata pun. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslini sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan kau biarkan diriku untuk menyelesaikan urusanku walau sekejap mata pun. Minta mohon pertolongan. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa berzikir padamu, wa syukrika, untuk bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan berbuat baik dengan dalam ibadah kepadamu. Ya, jadi enggak bisa kita berupaya untuk beramal dengan kemampuan kita, dengan karunia petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kita tahu, tapi kalau enggak ada taufik, enggak ada karunia dari Allah, enggak bakal bisa ngamalin. Betapa banyak orang yang tahu enggak bisa mengamalkan ilmunya, termasuk kita. Banyak hal-hal dari yang kita ketahui tapi kita enggak bisa amalkan. Kenapa? Lemahnya iman. Ya, dan belum ada taufik dari Allah atas amal tersebut. Mana tadi? Ya. Yas'alullaha, maka beliau memohon pada Allah ayyuwaffiqahu, agar Allah memberikan taufik kepada beliau alal amali bima qala wa kataba, untuk mengamalkan apa yang atas apa yang beliau katakan dan yang beliau tulis di kitab ini. Hakadha yakunu al alim rabbani, inilah alim rabbani seperti ini. Innahu la yu'allifu, sesungguhnya beliau tidak menulis, wa yatakallamu, tidak berbicara, wa huwa ala khilafi ma yaqulu, namun dia menyelisihi apa yang dia bicarakan. wala ya'malu bima yaqulu, tidak mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Fala budda ayyakuna huwa awwala, awwala khabar dari yakun. Adapun huwanya dhamirul fasl. Ya, apa namanya? Dhamir fasl. Fala budda ayyakuna huwa awwala man ya'mala bima yaktubu minal haqq. Maka mestilah dialah yang pertama kali mengamalkan apa yang beliau tulis dari kebenaran. Wa bima yaqul, dan apa kebenaran dari apa yang beliau ucapkan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, maka mengapa engkau mengatakan apa, mengapa engkau mengucapkan apa yang engkau tidak lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kebencian di sisi Allah apa yang engkau ucapkan namun tidak engkau lakukan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman li bani Israel, kepada bani Israel, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian memerintahkan orang lain manusia dengan perintah kebajikan namun kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, apa kalian tidak berpikir. Faman kataba kitaban, maka barang siapa yang menyusun sebuah kitab, au takallama bikalamin minal haqqi, atau berbicara dengan sebuah pembicaraan yang hak, yajibu alaihi ayyakuna awwala almumtasirina lahu, maka wajib bagi dia menjadi orang yang pertama yang melaksanakan perintah apa yang ada di dalam kebenaran ucapan atau tulisan dia tadi. Bisa dipahami sini? Padri tadi keliru sini, mumtasirin. Itu isim fa'il ini, imtasala yamtasiru, imtisalan. Apa artinya? Melaksanakan, menjalankan. Wa illa, ya, namun kalau wa illa, kalau tidak diamalkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis, na'udzubillah, yakunu mimman yakuluna ma'ala yaf'alun. Maka dia menjadi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia amalkan. Ya. Fakaifa mamkutan, fa yakunu mamkutan wa mughadan indallahi azza wa jalla, maka dia menjadi orang yang mamkut, yang dicela, yang dimurkai Allah oleh Allah azza wa jalla, atau di sisi Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, terdepan kita mengatakan demikian, ya kita yang mengamalkan. Oh, kalau begitu ada ustaz belum pernah haji, dia jangan ngomong dong terkait fikih haji, menganjurkan orang lain haji. Oh, mesti. Dengan niat dia kalau ada kemampuan, dia mesti mengamalkan haji. Ya. Oh, ada ustaz jomblo, enggak usah nganjurin orang lain nikah dong, biar jomblo aja kayak dia. Oh, enggak, bicara nikah. Kalau dia ada kemampuan, dia nikah. Makanya Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, walau belum nikah, bicara, bahkan bicara terkait solusi dari problematika rumah tangga. Bicara fikih nikah sedalam-dalamnya, bahkan lebih dalam daripada orang yang nikahnya 4 sekalipun. Oh iya. Nah, jadi itu dikategorikan apa dong? Itu dong. Wah, ini wah. Kena dong ya allazina amanu lima taquluna ma la tafalun. Ah, enggak. Itu karena beliau enggak punya istita'ah. Enggak punya kemampuan untuk menikah, sibuk dengan ini. Ibnu Taimiyah apalagi. Belajar, sibuk belajar, banyak murid datang ngajar. Murid datangnya bukan pemula macam kita. Yang datang Ibnu Qayyim udah jadi ulama. Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, Ibnu Abdul Hadi. Wah, habis itu ada panggilan jihad, berjihad. Habis itu di penjara. Gimana mau nikah? Ya, Nawawi sibuk menulis kitab, belajar semacam. Oh, sekarang jomblo ngapain antum? Belajar serius kagak? Oh, kalau santri sekarang lagi belajar, ya udah belajar serius. Jangan belajar dulu mul nikah, belajar dulu yang benar, sabar ya. Nanti antum belajar dulu di sini 2 tahun, habis itu ke tempat lain 3 tahun, belajar lagi nanti tempat lain 10 tahun, tempat lain lagi 15 tahun, ya gitu ya mul ya. Wah, Gadis-gadis di Flores deh banyak yang nungguin Syawal ini. Masya Allah. Oh, Pak Porit. Kembang-kembang desa nungguin. Yang tukang manen kopinya, Bos. Eh, lanjut. Kemudian qala al-muallif rahimahullah ta'ala i'lam anna Allah subhanahu wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. I'lam, ketahuilah bahwa Allah subhanahu dialah Rabb segala sesuatu, yang menguasai mereka, dan ilah sesembahan mereka. Ya, Saiful. Dari atas Saiful. Dakhala al-muallif. Tan biun ada ya-nya masdar, dan bihun taf'ilun, mana ya-nya itu? Nah, berarti tunabbihu. Tunabbihu ala ma sayati bi an kata'allamahu wa tafhamahu. Terus qawluhu Allah subhanahu wa rabbu kullu syai'in wa malikuhu wa malikuhu. Imatati wa tadbiril qawmi wa inzalil matari wa kullu wa kulli ma yahtasu Allahu azza wa jalla bihi min al-af'ali wa ifradihi wa ifraduhu bihi wa tawhidul rububiyyati. Tanggung-tanggung sebelum masuk asani. Al-ilmi al-i'tiqadi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala i'lam anna Allah subhanahu wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu dialah Rabb segala sesuatu, dan penguasanya dan sesembahannya. Sembahan, penguasa segala sesuatu, semua selain Allah. Dakhala al-muallif rahimahullah ta'ala, maka muallif di sini Asy-Syaikh al-Muallif al-Maqrizi, beliau masuk fil maudhu, sudah masuk ke dalam topik pembahasan. Ya, wa ma sabaqa fa huwa muqaddimatun. Adapun yang sebelumnya itu hanyalah muqaddimah. Ya, sekarang beliau sudah masuk ke topik bahasan. Wa fa qawluhu i'lam, maka pernyataan beliau i'lam, hadhihi kalimatun 'azimatun. Maka ini adalah kalimat yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang maknanya adalah ai intabih. Ya, perhatikanlah maknanya wa ta'allam, dan ta'allam ya, ketahui apa, pelajarilah ma sayati, apa yang akan datang, apa yang akan hadir dari kalimat i'lam ini, maka perhatikanlah dan pelajarilah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Perhatikan, Allah ta'ala hendak memberikan i'lan, pengumuman penting kepada kita, dan Allah memulainya dengan i'lam. I'lam, fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah. Ini kalimat penting, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibu walahu wa zinah. Allah memberikan pengumuman pada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Ini pengumuman penting. Allah memulai dengan i'lam. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, lahun, ya, senda gurau dan zina, perhiasan hanya. Wa qala fa'lamu annallaha huwa wa annallaha maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah pelindung kalian dan sebaik-baik pelindung, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik nasir, ya, yang memberikan pertolongan. Maka kalimat i'lam, kalimatun azimatun, adalah kalimat yang besar, yang agung, yang tunabbihu, yang akan memberikan mentanbih, ya, apa bahasa Indonesia mentanbih? Hah? Memberikan peringatan alama saya, alama ya'ti, saya di atas apa yang akan datang berikutnya nanti. Bi anta ta'allamahu wa tafhamahu, itu agar Anda mempelajarinya dan memahaminya. Kemudian qawlu anallahu subhanahu wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Ai at-tauhid ala sabil ijmal kisman. Ya, pernyataan beliau Allah Rabb segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, dan Allah adalah ya, sembahan mereka semua. Maka tauhid ya secara global, ya ala sabil ijmal secara global itu kisman. Ada dua bagian. Yaitu yang pertama al-awwal tauhidur rububiyyati. Itu tauhid rububiyyah. Wa huwa tauhidullahi bil bi'af'alihi, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, semisal al-khalq mencipta. Kita meyakini Allah lah pencipta semata, enggak ada yang lain. Maka kalau orang sudah berkata demikian, dia sudah bertauhid dengan tauhid rububiyyah. Warizq, dan juga rezeki. Dia meyakini Allah lah yang memberikan rezeki. Adapun yang lainnya cuma sebab. Ya cuma sebab Allah yang memberikan rezeki. Enggak boleh disandarkan rezeki datangnya bukan dari selain Allah. Maka syirik rububiyyah. Ya, kesembuhan, oh ini karena Pak Dokter, karena rumah sakit, karena tukang herbalnya top, karena obat, karena mantrinya jos. Enggak boleh. Ya, mesti disandarkan kepada Allah. Nabi Ibrahim menyatakan fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Adapun itu cuma faktor asbab, sebab aja. Enggak boleh. Ini tauhid rububiyah. Ya, waris wal ihya, dan juga yang menghidupkan. Wal imatah, yang mematikan. Ya, wa tadbiril kaun, pengaturan alam semesta ini. Wa inzalil matar, dan menurunkan hujan. Enggak boleh orang beriman pada pawang hujan. Enggak boleh orang beriman kepada bintang yang menyebabkan turunnya hujan. Cacat tauhid rububiyah. Wa kulli ma yakhtasullahu bihi, dan segala hal yang itu hanyalah kekhususan bagi Allah, minal af'al, dari segala perbuatannya, fa ifraduhu bihi huwa tauhidur rububiyah, maka mengesakan Allah dalam hal ini, ini adalah tauhid rububiyah. Musyrikin juga bertauhid dengan ini, musyrikin Arab, ya, tapi enggak memberikan manfaat. Nah, yang kedua berikutnya, wa yadkhulu fihi tauhidur rububiyah, wa yadkhulu fi tauhid rububiyah al asma wa sifat. Maka masuk dalam cakupan tauhid rububiyah adalah asma wa sifat. Wa tauhid rububiyah yusamma at tauhid al ilmi wal i'tiqadi. Al i'tiqadi. Nah, tauhid rububiyah dinamakan dengan tauhid ilmi dan tauhid i'tiqadi. Itu adalah tauhid ilmi, pengetahuan. I'tiqadi, diyakini. Nama-nama Allah, penguasaan Allah, meyakini Allah yang berkuasa, mencipta dan seterusnya. Asani Abdul Malik, تفضل. ويخلصونها wala yus asyraka yusyriku wala yusyrikuna ma'ahu syai'an wa tauhidu uluhiyati yusamma tauhidu at-tauhida at-tauhida amali al-amali ha li'annahu amalun umila li'annahu umila min jihatil ibad Allah subhanahu wala budda, wala budda minan isnaini, isnaini la budda min tauhidi rububiyyati wa zululiyyati. Faman aqarra di tauhidi rububiyyati yalzamuhu an yaqra, ah yukirra an yukirra tauhidi rububiyyati. Faman asbuk, cukup. Nah, dari mana tadi yang kedua? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Wa ifradullahi bi af'alihi al-ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi mimma syara'a lahum. Tauhid uluhiyah yang kedua. Ya, tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba allati yataqarrabuna biha, yang hamba mendekatkan diri dengannya, dengan perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan hamba tadi, ilaihi kepada Allah, mimma syara'ahu lahum, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Wa yukhlisunaha lillahu azza wajal, dan mereka mengikhlaskan, memurnikan, ya, pendekatan diri mereka kepada Allah tersebut hanya untuk Allah azza wajal. Wa la yusyrikuna ma'ahu syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tauhidul uluhiyah disama at-tauhid al-amali. Tauhid uluhiyah ini dinamakan tauhid amali. Kenapa? Karena diamalkan. Li'annahu umila min jihatil ibad, karena diamalkan dari sisi hamba. Hamba mau mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah. Nah, ibadah tersebut hanya diesakan, diifradkan kepada Allah, tidak boleh pada yang lain. Ya, bisa dipahami sini. Baik. Kemudian perkataan muallif, innallaha subhanahu wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu, hadza tauhid rububiyyah. Ini adalah tauhid rububiyyah, wala budda minal itsnain. Maka mesti keduanya. Mesti keduanya, yaitu tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyah. Enggak cukup tauhid rububiyyah saja. Rububiyyah saja musyrikin Quraisy bertauhid dengan tauhid rububiyyah. Nyatanya dikafirkan oleh Al-Qur'an, dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, diperangi. Wala budda min at-tauhidir rububiyyati wal uluhiyah. Maka mestilah di sini tercakup tauhid rububiyyah dan uluhiyah. Ingat ya, definisi salaf dahulu terkait rububiyyah itu adalah tauhid rububiyyah yang kita kenal sekarang, sekaligus tauhid al-asma wa sifat. Faman aqara bi tauhid rububiyyah, maka barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyyah, yalzamuhu ayyukirra bi tauhidil uluhiyah. Maka dia mesti juga menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, Pak Apip. Pak Apip. Nah, wa man ata. Wa man ata bi tauhidir rububiyyati innahu mutatamminun bi tauhidin bi tauhidir rububiyyati. Hada hadhihi al-anaqati. Alaqatu. Hadhihi al-anaqatu bainan nawa nau'aini bainan nau'aini anna tauhid rububiyyati mustalzimun li tauhidil uluhiyyati wa tauhidul uluhiyati mudhafun ilaih mutadamminun bitauhidir rububiyyati la yaftariqani abadan warrabbu yuradu bihil murabbi li'anna Allah huwal murabbi li'ibadihi bini'amihi wa ihsanihi wa huwal murabbi lahum aydan bisyara'ihi wa awamirihi wa nawahihi warrabbu makna al-murabbi wa rabbu aidan farabbu bi makna al-maliki bi makna al-maliki maliki benar nah. Makna al-maliki fal-maliku al-am al-amullahi azza wa jalla fal-maliku al-amu lillah azza wa jalla la yusharibuhu fihi ahadan wal-malikul mana la yusharikuhu fihi ahadun wal-maliku al-khasu yakulu lil-muqadil makhluki mislu rabbud-dari rabbi mudafun ilai rabbil bustani kamar biasa deh. Itu bustam. Ini bustan kebon. Kamar. Rabbid dabbati. Nah, hasbuk cukup. Nah, dari mana tadi bacanya? Wa man ata bi tauhid al-uluhiyah. Barang siapa yang bertauhid, ya ini ata datang, maksudnya barang siapa yang dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah, fa innahu mutadaminun li tauhidir rububiyah. Maka ini mencakup juga tauhid rububiyah. Hadhihi al-alaqah baina nau'aini. Inilah hubungan keterkaitan antara dua hal ini, tauhid rububiyah dan tauhid ya uluhiyah. Anna tauhid ar-rububiyyati mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah itu berkonsekuensi untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya, karena setelah dia mengakui menetapkan Allah lah semata yang esa dalam hal pengaturan alam semesta, penciptaan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, pengaturan alam semesta, maka konsekuensinya dia mesti beribadah kepadanya. Ya. Baik. Wa tauhid al-uluhiyyati mutadaminun li tauhid rububiyyah. Maka juga tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyyah. La yaftariquni abada. Keduanya tidak dapat dipisahkan selama-lamanya. Apa sih maksud dari Rabb? Ya. Rabb yuradu bihi al-murabbi. Yang dimaksud adalah al-murabbi. Al-murabbi ialah yang mentarbiyah. Ya, yang mentarbiyah. Al-murabbi. Ya, di anna Allah huwa al-murabbi li ibadihi bi ni'amihi wa ihsanihi. Karena Allah lah yang murabbi. Ya. Mentarbiyah hambanya dengan segala nikmatnya dan kebaikan-kebaikannya. Wa huwal murabbi lahum aidan bi syara'ihi. Dialah Allah yang mentarbiyah mereka dengan syariat-syariat mereka, syariat-syariatnya, wawamirihi, perintah-perintahnya, wanawahihi, dan larangan-larangannya. Farabbu bimakna al-murabbi. Maka Rabb maknanya adalah al-murabbi. Rabbu aidan, Rabb, ini maknanya juga al-malik, ya, raja, penguasa. Fal-malikul amu lillah. Maka, fal-mulkul amu, maka kekuasaan secara umum, itu adalah milik Allah. La yusyariku fihi ahadun. Maka seorang pun tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Wal malik wal mulkul khasu yakunu lil makhluk. Adapun kekuasaan khusus mungkin saja pada makhluk, semisal Rabbidar. Maksudnya apa Rabbidar? Sang pemilik rumah, bukan tuhannya rumah. Rabbil bustan, sang pemilik kebun. Rabbidabbah, sang pemilik hewan tunggangan. Nah, di jam 11 ya. Nanggung-nanggung di sini. Ya, coba. Pak Adri habisin, Pak Adri. Muqayyadan. Rabbun. Utliqa Rabbu al-Rabbi Allahu azza wa jalla wa huwa rabbul alamin wa min ma'a hasbuk cukup nah fayati muqayyadun fayati muqayyadan nah berarti mesti ada datang nanti yang disyaratkan yang diikat Kalau Rabbu secara umum Allah, tapi kalau ada pengikatnya, ada mudhofun ilaihnya, ada sifatnya, ada naatnya, nah berarti baru Rabbud dar, sang pemilik rumah, Rabbun naqah, sang pemilik unta betina, Rabbul mal, sang pemilik harta, Rabbul kitab, sang pemilik kitab. La taqulu lil insan hadza rabbun, enggak boleh antum katakan pada manusia ini dia adalah rabb, enggak boleh. Mesti ada taqyid yang mengikat, entah dalam bentuk naat ataupun mudhofun ilaih. Ya. Bi itlaqin enggak boleh. Bal taqul huwa rabbud dar, hadza rabbud dar, rabbul sayyarah, ya, sang pemilik rumah, sang pemilik mobil, ai sahibuha wa malikuha, pemiliknya yang menguasainya. Amma idza utliqa ar-rabbu, namun kalau rabb dimutlakan, itu al murad bihi Allah, maksud yang dimaksud adalah Allah. Ya. Sampai sini ya? Sabit. Wa min ma'anihi ar-rabbu as-sayyidu. Wa min ma'ani rabbi as-sayyidu. Wa min ma'ani ar-rabbi as-sayyidu. Rabbun lahum. Bimakna annahu sayyiduhum. Wa minhu qawlu Yusufi. Yusufa. Bimakna alladhi kharaja min as-sijni udhkurni inda rabbika. Ay inda sayyidika. Wa huwa al-maliku kama ra'ahu Allahu jalla wa ala bi hadha as-siyam. Nah. Maka fahuwa rabbul alamin wa min ma'ani rabbi as-sayyidu, maka diantara makna rabb adalah sayyid, tuan, ya, tuan. Wa huwa al-malik lirraqiq, yaitu yang menguasai budak, rajanya budak, tuannya si budak. Fahuwa rabbun lahum, maka dia adalah rabb bagi budak, artinya sang pemilik budak, tuannya budak, ya. Bimakna annahu sayyiduhum, maknanya dia adalah tuannya dia. Budak, misalkan antum ada budak, tuan baron, nah, itu robnya. Dari siapa? Ferguson. Justo. Akan itu ya. Wa minhu qawlu Yusufa, di antara ucapan Yusuf lil fata kepada seorang pemuda, alladzi kharaja minas sijni, yang keluar dari penjara, udzkurni inda rabbik, ya, terangkanlah kepadaku kepada Rabbmu, maksudnya inda sayyidik, kepada tuanmu. Ya, wahwal malik, wahwal malik. Kama zakarallahu fi hadas, ya, sebagaimana Allah jelaskan, ya, di penjelas di hadas siak, itu di konteks ini. Cukup ya, insyaallah sudah jam 11. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila ladzi sabbata wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.